لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم نواصل في قراءة وشرح التحفة الثانية شرح المقدمة الأجرامية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى masih dalam al-asmaul khamsah kata beliau rahimahullahu taala amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurut adapun syarat-syarat ya keenam isim ini di'irab dengan i'rab asmaul khamsah yakni marfu dengan waw mansub dengan alif dan majrur dengan ya syaratnya terbagi menjadi dua ada syurutun ammah dan ada syurutun khassah ada syarat yang dipersyaratkan pada semuanya dan ada yang dipersyaratkan pada sebahagiannya ya adapun yang dipersyaratkan pada sebahagiannya ada empat kata beliau al awwal an takuna mufradah aswasani an takuna mukabbarah wasalisu an takuna mudhafatan warabi'u an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim baik ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَخَرَجَ بِاشْتِرَاطِ الْإِفْرَادِ مَا لَوْ كَانَتْ مُثَنَّاتًا أَوْ مَجْمُوعَةً جَمْعَ مُذَكَّرٍ أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ kata beliau syarat yang pertama adalah kelima isim ini harus mufrad kata beliau maka keluar dari kategori dengan persyaratan mufrad adalah kalau kelima isim ini musanna atau jama' baik mudhakkar salim maupun jama' taksir enggak disebutkan muannas salim karena kelima isim ini semuanya mudzakkar. Abu, akhu, hamu, famun dan dzu semuanya mudzakkar. Ya, maka imma mudzakkar salim atau jamak taksir. Jelas? Kapan kelima isim ini musanna, maka dirafa bukan dengan waw. Kapan mudzakkar salim atau jamak taksir, maka rafa-nya juga bukan dengan waw. Dengan apa? Kata beliau, fa innaha law kanat jam'a taksirin u'ribat bil harakati dhahirah karena kalau kelima isim ini jama' taksir maka di'irab dengan i'rab jama' taksir apa i'rabnya jama' taksir yang kemarin berlalu? Marfu dengan apa? Dhamma marfu dengan dhamma taqulu al-aba'u yurabbuna abna'ahum al-aba'u yurabbuna abna'ahum ayah-ayah itu mendidik anak-anak mereka طيب عارف فضل الآباء مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة يربون فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناسب والجزم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أبناء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه طيب سنت Al-aba'u, syaitnya al-aba'u. Al-aba'u, ini abun, asma'ul khamsah. Cuma karena dia jama' taksir, tidak memenuhi syarat. Syaratnya yang di'irab dengan asma'ul khamsah harus mufrad. Saya, al-aba' yarubun, belum selesai tadi i'rabnya, yarubuna wal jumlah fi'liyah, yarubuna abna'ahum fi mahalli raf'in khabar. Ya kan, karena al-aba'u mubtada. Maka ini khabarnya berupa jumlah. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha wa ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha nam ya Arif Salman ikhwanu mubtada'un marfu'un bidhamma bil ibtida wa alamat raf'ihi ad-dhamma ka dalil muttasil al-kahfi. Terus? Ya duka. Belum selesai. Ya rab damir. Mudok fi milai. Fi mahalli. Ada file apa mahalnya? Mahful itu. Mahal jari. Nah, mahal jari nomor telefon nilai terus. Ya duka. Film mudari. Kita jadu di. Bukan film mudari itu, kif. Yang mana yang mudari? Ya duka. Fathah. Ya du. Ya du. Khabar marfu'un bil dhamma marfu'un bil mubtada wa alamat raf'ihi ndak bukan dibilang marfu'un bil dhamma lah salah marfu' karena apa bil mubtada baik baru wa alamat raf'ihi dhamma itu alamat bukan marfu'un bil dhamma salah has atau begitu dibilang di pernah dia ini habis kurang tepat ya jadi marfu'un bi itu sebabia marfu bi dengan sebab apa amilnya oh marfu bil mubtada taib khabar itu marfu bil mubtada baru wa alamat rafihi dhamma sudah diajari cara mengirab sudah catat persamaan cara waktu itu ajar enggak waktu itu bahas terus wasil ka nomor mutasil mengalim al-kafi terus walaupun ilai fi mahal jarin walaupun ilai terus allati isim mausul mabaniun ala liya'i apa mabaniun kira mabaniun liya' mabaniun cuma ada 4 mabaniun ala sukun fi mahali apa itu? Isim mausul, isim tidak ada ini. Setelah selesai mengirab isim yang mabuni, selalu ada mahalnya. Mahali apa? Suan. Kenapa lah mahal lah? Ini isim. Isim itu selalu ada mahalnya, tidak ada dalam mahalnya mutarab. Dipelajari. Apa? Sifat. Naat dari? Yadu. Baik, lah bahas. Sudah, tabut isyu. hasil. Tabut isyu, tulis modori, dipelajari di... Marfu'un. Marfu'un, dikudonga. Marfu'un. Tajarrudihi. Baru. Alamatu. Alamatu rafihi. Taqdumna. Terus. Di harfu jarin. Ha. Lahu alamatu jarin. Kemudian ha domir. Ha domir muttasil. Lihat huruf training saja langsung. Ha, apa huruf trainingnya? Ha. Alif apa rokatnya? Sukun. Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Apa? Majarin bi bilba. Taib. Nah, syaitnya ikhwanu. Ikhwanu jama'. Karena itulah dia jama' taksir. Karena itulah i'rab dengan i'rab isim mufrad biasa. Wa qala ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Baik. Wa in innamal mu'minuna ikhwatun. Naam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perhatikan di situ. Innamal mu'minuna ikhwatun. Inna asalnya apa? Apa malanya inna? Tansibul yansibul isma wa yarfa'u al-khabar. Di sini dua-duanya apa? Al-mu'minun marfu atau mansub? Marfu. Ikhwatun marfu mansub? Marfu. Nah, di sini inna di apa tidak beramal, batala amalu dengan ma, ma kafa namanya di sini. Nanti akan dipelajari ya. Jadi inna asalnya beramal, seandainya tidak ada ma, maka bacanya innal mu'minina ikhwatun. Kan gitu ya? Innal mu'minina. Mu'minina kan isim inna, seharusnya kan begitu. Apa seandainya ma-nya tidak ada. Cuman karena ada ma, maka di sini inna tidak beramal. Jadinya mu'minuna mubtada, ikhwah khabar seperti biasa. Taib. Nah, seperti innamal mu'minuna innamal a'malu binniyat. Al-a'malu. Taib, innanya tidak beramal karena ada ma di situ. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apa i'rabnya ikhwanan? Kulukum. Khabarnya as asbah. Asbah kawan-kawannya siapa? Hah? Kana. Kana amsa asbah. Maka ikhwanan khabar dari asbah marfu mansub ya kan? Kana itu amalannya yang yarfa'ul isma wa yansibu al-khabar. Maka ikhwana khabar. Mana aina al-ism? Aina isim asbah? Tum. Antum. Baik, ta. Naam. Ta. Asbahtum itu isimnya yang melekat padanya langsung isimnya. Baik. Tsumma qala rahimahullah walau kanat musannatan u'ribat i'rabal musanna. Seandainya dia musanna maka di'irab dengan i'rab musanna, tidak di'irab dengan asmaul khamsah. Baik, karena syaratnya harus mufrad. Syaratnya mufrad, maka kapan dia musanna maka di'irab dengan i'rab musanna. Bagaimana i'rabnya musanna? Bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra. Marfu dengan alif mansub dan jar dengan ya. Ini i'rabnya musanna. Wa sayati bayanuhu qariban. Akan datang sebentar lagi penjelasan tentang musanna. Contoh, taqulu abawaka rabbayaka. Suan, arif. Abawa marfu'un bil-ibtida wa lam turabbihi al-alif. Dan now taib. Ka dhamir muttasil mabni ala kafu fi mahalli fi mahalli jarri min al-ibtida. Taib. Rabbaya rabbaya khabar khabar mubtada marfu'un bil mubtada di mana ada rafa alif? Adakah alif menjadi tanda rafa? Tanda rafa itu cuman dhamma, waw, alif tapi pada apa? Musanna. Alif pada musanna. Rabbaya musanna kah? Apa wazannya rabba? Rabbaya. Rabbaya, apa wazannya rabbaya? Hah? Fa'ala, fa'ala wazan apa itu? Wazan apa fi'il? Atau isim? Bil madi. Rabbaya syir madi. Dan ma'ala dan ikhrab. Hah? Mabni? Mabni al-sukun. Al-fat. Dan ma'ala dan ikhrab. Habis fiil mana? Habis fiil apa dicari? Fa'il. Ini fa'il, Bu. Alif. Alif. Baik. Asal. Alif, dhamir. Mabni ala sukun fi mahalli. Baik. Kaf. Mabni ala kafi. Mudah fulih, mana mudahnya? Kenapa tadi ada mudah fulih itu? Mahali? muslim. Hmm. Maful bi. Taib. Terus aina khabarnya abawa? Syubhul jumlah. Lah bukan syubhul jumlah ini. Fi'il fa'il, ai syubhul jumlah. Wal jumlah? Wal jumlah. Fi'liya. Hmm, rubbayaka fi mahalli? Fi mahalli. Fi mahalli rafin. Khabar. Taib. Malam. Wa taqul, syaitnya abawa musanna, makanya di'rab dengan musanna. Wa taqul ta'addab fi hadrati abawaika. Lihat. Qadha lirik. Ta'addab fi al-amr mabniyan ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban tadbiru anta. Fi hakun jarri mabniyan ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Hadrati isim majrur majrurun bi fi wa alamati jarhi al kasra abu wa huwa mudaf abu wayi abu wayka abu wayka abas abun abu wayi mudafun ilai majrurun wa alamatu jarhi al ya majrurun bil mudaf taib terus wa alamatu jarhi al ya lianahu min al isim sana wa huwa mudaf ka dhamirun muttasil mabniyun ala fathi fi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Taib. Ta'addab fil amar. Dhamirnya mustatir wujuban, fa'ilnya maksudnya. Fi hadrati jar majrur, hadrati mudaf. Hadrati mudaf, abawai mudafun ilai, sekaligus dia mudaf lagi bagi kaf. Taib, syahidnya adalah abawai. Maka abun walaupun dia termasuk isim musanna afwan asmaul khamsah, namun di sini dia musanna. Wa qala Allahu ta'ala wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Rafa'a fi'il madhi, taib sahih. Abawayhi fa'ilnya huwa, abawayhi sama pada berlalu maf'ul bihi 'alal 'arsy jar majrur. Fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu baina akhawaykum. Sama ya. Baik, ini kalau dia musanna jamak mudzakkar salim sudah afan jamak apa taksir ya jamak taksir kemudian musanna walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin salima rufi'at bil wawi ala ma taqaddam wa nusibat wa jurrat bil ya. Kalau asmaul khamsahnya mudzakkar salim maka dirafa' dengan wawu sebagaimana telah berlalu. Kemudian apa dinasab dan dijar dengan ya. Wa taqul haula'i abuna wa akhuna. Baik, haula'i mubtada abuna khabar. Baik. Khabar ini haula'i, aish haula'i dhamir au isim isyarah? Hah? Isim isyarah. Baik, mabni ala al-kasr fi mahalli raf'in mubtada ha abuna khabar marfu' wa alamat raf'ihi al-wawu li'annahu jama' mudzakkar salim wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad waw ataf mabni al-fat la mahalla laha min al-i'rab. Akhuna ma'thufun ala abuna wal ma'thufu ala al-marfu'i marfu'un. Baik, ila akhiri. Wa taqul ra'aitu abina wa akhina. Nah, sudah ya. Thumma qal wa lam yajma' walam yujma nam walam yujma bil wawi wan nuni ghairu lafdzil abi wal akh. Tidak ada yang dijamak dengan mudzakkar salim kecuali abu dan akhu. Maksudnya itu saya sebutkan ya kemarin bahwa kelima asmaul khamsah ini jamaknya semuanya taksir. Ada juga yang selain punya taksir punya mudzakkar salim, yaitu cuma dua, abu dengan akhu. Yang lainnya tidak ada, yang lainnya cuma jamak taksir. Baik, abu akhu hamu. Ya, cuman apa? Jamak taksir. Tidak ada apa? Hamuna, tidak ada. Fu. Ya, jamaknya apa? Afwah. Tidak ada famuna. Zu juga sama. Zu zawu. Taksir zawu bukan zuna dan seterusnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa kana al-qiyasu yaqtadi an la yujma'a syai'un minha hadzal jamak. Walaupun menurut kias, menurut teori seharusnya tidak boleh dijamak dengan mudzakkar salim. Itu tidak. Abu dengan akhu boleh dijamak mudzakkar salim secara aturan? Ha? Tidak. Tidak, kenapa? Karena abu bukan jamid dan bukan pula apa? Bukan juga sifat, ya kan? Bukan alam, ya kan? Bukan nama. Syaratnya kan mudzakkar salim ini. Maka abu dengan aku secara kias, perhatikan di buku-buku nahwu, wa kana al-qiyas, artinya secara teorinya, aturannya tidak boleh la yujma'u syai'un min hadzal jam', tidak ada yang boleh dijama', karena ini bukan jamid, bukan juga apa? Sifat. Tapi berhubung masmu dari orang Arab, didengarkan dari orang Arab, mereka menjama' abu dengan abuna serta akhun dengan akhuna, maka terbatas itu saja bolehnya. Nah, sampai sini, karena istilahnya ada dalilnya, ada dalil masmu dari orang Arab. Adapun yang lain tetap di aturan asal, tidak boleh dijama' mudzakkar salim. Paham sampai sini? Makanya perhatikan itu dua persyaratan kemarin kepada jama' mudzakkar salim. Kalau dia jamid maka dipersyaratkan 4. Kalau dia sifat dipersyaratkan 3. Baik. Kata beliau, wa kharaja, ini selesai persyaratan mufrad. Nah, kecuali dikecualikan darinya, kata beliau, kalau dia musanna atau jamak, maka di i'rab bukan dengan i'rab asmaul khamsah, marfunya bukan dengan waw. Tsumma qala wa kharaja bi ishtirafi an takuna mukabbara. Syarat yang kedua harus mukabbar, dan hukum asal pada lafaz, hukum asal pada isim itu adalah mukabbar. Dan diantara tanda isim adalah tasghir. Ya, kita sudah pelajari tanda isim apa? Tanwin, alif lam, ya, isnad ilaihi. Taib. Nah, diantara tanda isim adalah tasghir. Kalau ada kata antum temukan musaggar, nah itu dia isim. Karena tidak ada fiil yang bisa ditasghir. Apalagi huruf. Taib, kata beliau, dengan persyaratan mukabbar dikecualikan darinya apa? Ma law kanat musaggarah. Kalau isimnya musaggar. Kata beliau, fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati adh-dhahirah. Jika demikian, yakni kalau dia musaggar, maka di'irab dengan harakat dhahirah, yakni diperlakukan seperti isim mufrad. Diperlakukan seperti isim mufrad. Taqul hadza ubayyun wa ukhayyun wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Baik? Ini jelas. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafa. Harus dia sebagai mudhaf, selalu mudhaf. Tidak boleh apa? Tidak boleh maqtu anil idhafa, tidak boleh diputus dari mudhaf, dari idhafa. Kata beliau, wa antaku wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan ma law kanat munqati'atan anil idhafa. Dikecualikan darinya kalau dia diputuskan dari idhafa, yakni berdiri sendiri, tidak sebagai mudhaf. Karena kalau dia berdiri sendiri, fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirati aidan. Maka dia di'rab dengan harakat zahir, yakni diperlakukan seperti isim mufrad. Naam. Ataukah misalnya kalau dia, ini kalau persyaratan mudhaf ya sendiri ya. Ya. Kata beliau, taqulu hadza abun. Hadza abun, abun khabar. Isim mufrad kan begitu. Marfu. Wa taqul ra'aitu aban. Wa taqul marartu bi abin. Ini maqtu' anil idhofa, dia tidak sebagai mudhaf. Ya, wa kadzalikal baqi. Demikian pula isim yang lain, yang lima lain. Wa qala Allahu ta'ala walahu akhun aw ukhtun. Lahu di sini i'rabnya jar majrur sebagai apa? Hah? Akhun mubtada muakhar ya. Kalau ada awal kalim, perhatikan, kalau ada awal jumlah tiba-tiba jar majrur di depan, itu pasti apa? Muqaddam. Dia bukan darah jar majrur, tidak boleh di depan ya. Kapan ada jar majrur di awal kalimat, maka dia pasti muqaddam, yang asalnya muakhar. Dalam hal ini ya, misalnya dia sebagai khabar. Baik. Ataukah kita katakan ya, ini nanti akan disebut ya di pembahasan khabar, bahwa jar majrur itu ada yang mengatakan dia yang khabar, dan ada yang mengatakan dia muta'alliq kepada khabar yang mahdzuf. Baik. Kata beliau, in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ini. Yasriq sebagai apa? I'rabnya? Tulukum. Yasriq. Ya sebagai apa? Iya, majzum sebagai apa? Fi'il syart dari in. Ingat in kawan-kawannya. In. In wa ma wa man wa mahma yang membutuhkan berapa fi'il jazm? Membutuhkan dua. Satu fi'il syarat, yang kedua jawabu asyarat. Yasriq ini fi'il syaratnya. Jumlah jawabu syaratnya adalah apa? Qad saraqa akhul lahu min qabl. Jumlah ismiyah. Ya. Sudah disebutkan atau nanti akan disebutkan, mungkin Anda juga sudah pernah disebutkan sama pengajarnya bahwa apa? Jumlah atau jawabu syarat kalau dia berupa jumlah ismiyah yang diawali oleh qad, maka diwajibkan didatangkan fa. Faqad saraqa akhul lahu min qabl. Akhun di sini adalah fa'il dari saraq. Qala tuni bi akhillakum min abikum. Bi akhillakum. Baik. Akhin terputus dari idhofah, maka majrurnya dengan kasrah. Ya, bi akhillakum min abikum. Innalahu aban syaikhan kabira. Taib, inna lahu aban syekhan kabira. Taib, lahu sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Ya, khabar muqaddam dari inna. Taib, labas, nanti kita bahas masalah itu. Kemudian aban sebagai apa? Isim inna. Syekhan apa? Sifat. Kabira sifat tsaniyah, taib, na'at tsaniyah. Aban syaikhan kabira. Taib. Summa asyartus ar-rabi wa kharaja bi ishtirafi an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Kalaupun ya, sekarang tadi dipersyaratkan dia harus mudhaf. Namanya mudhaf harus ada mudhaf ilahi. Maka syarat keempat adalah mudhaf ilahinya tidak boleh ya mutakallim. Ya, maka keluar atau dikecualikan tidak memenuhi syarat adalah malau udifat ila hadhil ya. Kalau asmaul khamsahnya diidhofahkan kepada ya. Yani walaupun memenuhi semua syarat, mufrad, mukabbar, mudhaf, tapi mudhaf ilaihnya yang mutakallim, maka tidak diirab dengan irab ini. Fa innaha hina idin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya il mutakallim mana'a min dhuhuri hashtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Juga demikian, yakni kalau dia diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka diirob dengan irob muqaddar, harakat muqaddar, ya, ya ma'ruf ya, mana min dhuhriya al-munasabah, taib was. Taqul, hadara abi wa akhi, hadara abi wa akhi, wa taqul, ihtaramtu abi wa akhil akbar. Abi, mudhaf ilaih apa, maful bi, taib. Wa taqul, ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhil akbar. Jar majrur fi hadrati abi mudhaf ilaih, baik. Wa qala Allah taala inna hadha akhi. Hadha sebagai apa itu? Sim isyarah mabni ala sukun, terus fi mahalli nasbin isim inna, baik. Kemudian akhi khabar inna marfu wa alamat rafihi dhamma muqaddarah alama qabla ya'il takallim mana min dhuhriha al munasabah wa huwa mudaf ya ila akhiri mudaf ilaihi. Baik, ana yusufu wa hadha akhi fa alquhu ala wajhi abi. Baik, mudaf ilaihi jar majrur seterusnya irob. Ini irob berdasar seperti ini tidak, jangan lagi ini apa masih mikir-mikir mikir lama gitu. Mubtada khobar fiil fa'il maf'ul jar majrur mudhaf ilaih dilatih itu al-arabiyyah nasyin apa al-arabiyyah bain alif dibaca di irob satu persatu kayak jumlahnya latihannya. Baik. Bantu di apa namanya nanti diskusi sama-sama sama Edin sama kawan-kawan lain kalau ada yang kurang jelas. Nah, kalau tidak jelas baru ditanyakan. Jelas ya, ini latihan mengirap, nggak bisa antum cuma mengandalkan di pelajaran di sini. Kita makan ini aja makan waktu banyak, kita irap satu-satu contoh. Ya, apa namanya? Antum latihan irapnya di luar, saya cuma kasih ini, makanya nggak semua contoh kita irap. Waktunya kepake sayang. Jelas? Jadi antum pakai, kitab-kitab yang antum pelajari di luar, di Eropa semuanya. Nah, sekarang memang itu sudah pelajari, Eropa dasar itu semua seharusnya sudah apa, tidak perlu mikir lagi kalau memang Eropa, sudah terbiasa. Dilatih lisannya. Baik. Dilatih untuk fa'il marfu' ala mutrafi idhammatul muqaddarah. Ya, ala maqabla yang mutakallim, mana yang mudhari' ini. Ya. Das di biar lisannya juga ikut menghafal. Jadi kalau dilupa kepalanya, mulutnya goyang sendiri. Ya, karena yang punya memori bukan cuma kepala, tangan, telinga, tangan. Kalau antum sambil menulis irob, irob ditulis, biar terhafalkan juga. Tangannya antum juga menghafal, aja. Ketika baca keras-keras biar terhafal telinga. Jadi semua punya memori, mulutnya, tangannya kalau menulis, telinganya. Jelas. Jadi kalau lupa satu didukung sama yang lain. Cara menghafal seperti itu. Baik. Diulang-ulangi. Ini selesai persyaratan. Empat persyaratan yang berlaku pada seluruhnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Al-Khamisah. Baik, la ba'sa. 6. La ba'sa nu'ajjil hadha ila darsil qadim biiznillah. Ini empat syarat selesai berlaku untuk semuanya. Adapun syarat khasah sudah disebutkan ya pada famun dan pada zu. Ini insyaallah taala kita jelaskan nanti bismillah taala. Naam, nakti bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.